Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. As-siqatu kepercayaan. Laula as-siqatu la'ashannas. Lamun ora ana kepercayaan, la asa yekti urip sapa anasu manusa dahrohum ing dalem umur-umure manusa, selawas-lawase manusa fil qolati ing dalem gelisah wal khaufi lan kuwatir. Ambek tanggane gak percaya, ambek dulure gak percaya, ambek lurae gak percaya, ambek wes loro kabeh wong urip ngono kuwi. Wa faqdu thiqati utawi ilange kepercayaan iku fiqdanul hayati sa'idati, merupakan ilange kehidupan yang berbahagia. Kaisa bahagia wong tanpa ada kepercayaan, saling percaya. Fahia mongkau taisikoh iku ruhul a'mal, iku ruh ke piro-piro ngamal. Wa raihanatul amal, lan bunga daripada cita-cita. Indo ufat namun lemah apa asti kotu kepercayaan fin nufus yang dalam piro-piro awa-awaan, yang dalam piro-piro jiwa. Kanal insanu mongko ono sapa manusa nahwa akhihi terhadap dulur insan, al insani sing podo-podo insane, podo-podo manusane, ono iku wahsan satu galak dorian sing buas. Wah, koyok serigala, koyok beruang, koyok macan ngono, padahal padha-padha manusane. Ya tanak karu li ru'yatihi. Pangkling ora kenal iki, ora kenal iki manusa ta ora. Li ru'yatihi arang ningali akhihi. Wa yatahaffaz li muqawamatihi. Ya takhafas itu pasang kuda-kuda, itu cara Jawa ini begini. Siap terus untuk menerkam, jadi pasang kuda-kuda, engko jojo aku diserang. Jadi itu ya takhafas terus, siap tempur, ya, pasang kuda-kuda, limukawamati untuk menghadapi akhil insan. Falayak taminuhu. Mungka ora mercayani ya insan hu ing akhihi ala malin ing atase sesuatu harta, walayar kanulan ora condong ilahi maring akhihi, ora condong sapa insan ilahi maring akhil insan fi halin ing dalem keadaan apapun. At-tijaratu ta'i perdagangan kumadarul harakatil iktisodiyati, merupakan underane pusat gerakan ekonomi itu ya perdagangan. Wahiyau ta'i tijarah iku mabniyatun, dibangun ala tabajulis sikoti yang atasi saling percaya. Walaulah lamun ora'ono sikoh laka sadatil amal, mongkon tek apal amalu bondo-bondo. Wawako falan kendel apa daulabul amal, putaran amal-amal. Fakana mindalika, mongkono mindalika saking sebab ngono mau, sikoul hayati, sengsarane kehidupan, cilakane kehidupan. Wadiku da'irati roja, lan rupeke daerah harapan. Wa ayu akilin utai sopo wong sing waras, yuk gedimu gelem maju, yuk ayu akilin ala taslimi amwali ngatasé nyerahno banda-bandane ayu akilin ilaman marang wong lasi kota lahu kang ora ana kepercayaan iku maujud lahu kedue ayu akilin bi kelawan man. Kuwe ora percaya embek wong kuwi kok mbok serahi bondo ora mungkin, ndak mungkin. Inna hadza nek ngantek kowe mercayane ya inna hadza mongko setune iki ladol pun niku yakti merupakan satu macam minal jununi saking kegilaan azimun sing gede, ini termasuk gila besar menyerahkan hartanya kepada orang yang tidak dipercayainya. Wa kama anna faqdasi qatilan kaya dene setuhune ora anane kepercayaan fil umuril madiyati yang dalam pira-pira perkara sing bangsa materi da'iyatun iku ngajak in khilalaha ing berantakane umuril madiya wa fasadiyaran rusae wal umuril madiya fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono umuril madiya wa ya faktu faktu sika sikoh fil umuril maknawiyah yang dalam perkara-perkara sing bangsa moral. Sama-sama membuat berantakan, sama-sama membuat rusak. Idza sadaqta tetkalane mercayani sira insanan ing seseorang manusia, kowe percaya karo wong fawajatta mongko nemu sira Allah sikota laka ing setune kelakuan iku lasikota ora ana kepercayaan laka kedue sira bisa dakoti kelawan kekancanan insan. Kowe ngancani wong terus kowe menemukan bahwa wah iki gak iso dipercaya dadi kanca iki. Kenapa? Apa? Li anau krana setune insan iku ya biuka ngedol sira bi aklaten kelawan sesuap nasi. Aku hanya sak makanan ya, sebab nasi kue didol jenengmu dinggo mulek makanan au bima huwa ahkor minha utawa bima kelawan barang huwa kang utai ma iku ahkor luweh empreh minha tinimbangane akla bahkan orang-orang sesuap nasi kue. Dengan empreh dia menjual namamu. Au yakulu lahmak utawa mangan sapa insan lahmaka ing dagingmu dirasani terus maaman sartane wong yarahu kang ningali ya man hu ing aklul lahm yakulhu yarahu kang yakulhu mangan ya man hu ing lahmuka dirasani karo wong-wong sing pancen pengin ngrasani kowe. Aulayat fa'u angka utawa bilani sapa insan angka saking sira bi dhahril ghaibi ana ing luar gaib artine ora ana kowe, kowe dielek-elek wong, ndekne ora bilani, iku bi dhahril ghaib. Nek ana kowe ya karuan, ana kowe terus ndekne ngewangi ya biasa. Ora ana kowe anti elek-elek wong dene ora bilani ya layat fa'u angka bidzahril ghaib maing barang yuwat jahu ilaika sing diarahno ya mailaika marang sira bayane mai wajahu minasuki saking ora ana wong elek-elek kowe menengae gak kondo gak elek kok gak muni ngono lah apa balyaj bunuh balik wedi jereh sapa insan anil qiyam saking jumenengi binusrotika kelawan ngewangi sira mbelani awakmu au yabzul juhda utawa mencurahkan tenaga fistimbatil khiyal utawa au yabzul utawa mencurahkan ya insan sing kekancan karo awakmu mau Al-juhda yang tenagane fistimbatil khiyal ing dalem golek daya, reka daya, reka daya liyah talisa supaya iso nyelindut ya insan amwalaka ing bondo-bondomu. Auliyat taliya utawa supaya ngawruwi ya insan ala asrorika ing ngatasé rahasia-rahasiamu. Berusaha keras nyelindut bandamu, ngulai rahasiamu, sumayufsia. Mongko keri-keri nial-nial no sopo insan haing asrorika bainan nasi antarane wong oke. Nek ono konco sing kaya ngono mau, fa innaka mongko stune sira iku latukimu ala sedakatihi, ora jenengake sira ala sedakati ing atase perkawanane insan sing ngono mau. Wala talkanu lan ora condong sira likhulla bisuhbati marang sia-siane ngancani insan mau. Wa in bakita lamun kowe kok tetep muhkiman ngukuhake kablal mawadati ing tali pes kekancan peseduluran karo wong iku mau sing ngono mau. Fa anta mongko utahe sira iku ghirun waulo. Apa bahasa Indonesia ini waulo iku? Ghirun iku waulo. Ora pengalaman lah, orang yang tidak pengalaman gampang bodon-bodonane iku ghirun. Jahulun terbodo au jabanun utawa pengecut dhaiful iradati kang lemah kemauane. Al-ghasyu fi amali wong sing cidra fi amali ing dalem amale ghas iku yumi tu sikotan nas iku membunuh ya ghas sikotan nasi ing kepercayaane manusa bi kelawan ghas menyembunyikan cacatnya barang dagangane ya. Bodoni jaren ini kualitas nomor satu ternyata KW nomor 100. Wong ya gak percaya. Palayuk biluna mongko ora madhep ya nas wong akeh ala tijarat ing ngatasé dagangane gas. Wala ya biluna ora. Ora gape ora bisinaati kelawan gaweane ghas jarene kualitas nomor satu. Walayak bahuna narap memperdulikan yonas li amalin marang pekerjaan min akmali saing pekerjaan-pekerjaane ghas. Jadi itu harus diperhatikan supaya di dalam masyarakat itu tumbuh kepercayaan, sebab kalau tidak ada kepercayaan itu sama saja tidak ada kehidupan yang sejahtera, yang bahagia. Untuk menjaga itu ada upaya-upaya, misalnya jangan ghos, upaya wong percaya gak boleh ada cidro, nyelindut, ngapusi. Al-mukhadi'u wal-mura'i wal-munafiq wal-kadzib wat-tami' wal-kha'in wal-ananiyu kul ulaika manfurun minhu man'iyun anhu. Al-mukhadi' wong sing nipu, wal-mura'i lan wong sing mura'i riya' amel, wal munafiku an wong-wong sing munafik, wal kadzibu an pembohong, wat tamiu wong sing tamak serakah, wal khainu wong sing khianat, wal ananiu wong sing egois. Kul ulaika utahe sekabehane mengkono-mengkono wong mau mukhadik, murai, munafik, kadzib, tamak, khain, anani iku manfurun minhu ya. Iku diplayani minhu Saking kul dipelayani wari didoi man iyun tur didoi anhu saking kul ulaika. Jangan sampai kowe di mukhate didoi wong mesti wong enggak percaya kowe, murai juga gitu. Kenapa? Wa madzalika lan ora ana apa mengkono-mengkono. Wong do mlayu ngadoh karo wong-wong itu tadi ilali faktisi qati bihi kejaba krana ora anane kepercayaan bihi kelawan kullu ulaika minan nufusi saing pira-pira jiwa orang enggak percaya. Makanya orang menjauhi mukhadzik karena dia tidak dipercaya. Menjauhi munafik karena tidak dipercaya, tidak bisa dipercaya. Ngedoi wong sing goroh mergo gak percaya. Fal mukhadi utai mukhadi. Wong sing cidro iku yuridu. Ngarepake ya mukhadi bika kelawan siro al makruha ing sesuatu sing ora disenengi. Makruh itu. Dia ingin kamu mendapatkan sesuatu yang tidak enak, tidak disukai. Min khaitu la ta'lamu saking arai orang ngerti siro ya. Iku mau misalnya muni apa cape digenti cap nomor satu padahal kawe iku kowe bodoni nek kowe kowe ora ngerti nek nah, ini berbuat demikian itu wa huwa utawi mukhadi iku yudhiru ngetokno ya mukhadik langka marang siro al khubba ing demen ngetokno demen karo awakmu wa iradatal khairi lan ngarepake ape. Nah aku iki mok kepengin anu mbek khidmah sampean no gayane kaya ngono aku seneng karo sampean iki padahal dekne arep ngrawuk. Mata alim ta, nah kowe ora ngerti dikono ora ngerti. Wong jenenge mukhadi itu dengan caranya sendiri sampai orang yang dicidroi enggak tahu. Tapi fa mata alim ta, mongko kapan weruh sira ngerti sira bihadlihi kelawan cidrane mukhadi wa makrihi lan ya makare tipu dayane mukhadi. Nafarta mesti melayu siro minhu saking mukhadik lidok fisikoti krono lemahnya kepercayaan bihi kelawan mukhadik. Dia bisa saja menipu kamu satu dua kali. Begitu kamu tahu, kamu langsung menjauhi orang itu. Wal murai wong sing pamer iku yurika. Muraiku wong sing meruhake ya muraika ing sira meruhake khilafa ma huwa alaih ing berbedani barang wa kang utawi murai alaihi ing atase ma ngetok-ngetokno yang tidak sebenarnya pencitraan nek cara saiki ne murai itu orang yang suka pencitraan yakunu fasikon ana ya muraiku fasikon fasek safilan rendah payurika mongko merohake ya murai ka ing sira anau setuhune murai ku salihun saleh aliun terus luhur nek ning ngarepmu terus ndungkruk-ndungkruk eh ndudono khusuke ndungkruk saleh padahal jane asale cicilan wa yakunu lan ana ya murai ku danian rendah sakitul hima sing merosot himae fayurika mongko meruhake ya murai ing sira meruhake ing anau setuhune murai ku syarifun nafsi terhormat jiwane nahidul azimati sing bangkit azimae azimae luar biasa wa yakunu lan ana ya murai ana iku akilan amwalan nas mangan ing bondo-bondone wong wong akeh bil batili kelawan batil koruptor ya ini jane koruptor fayurika mongko meruhake sapa muraika ing sira anau setuhune murak iku aminun. Wah, wong sing kena dipercaya alama ing atase barang yustau dahu sing dititipake ma ing murai bayani minamin malin nyatane bondo. Sampai nak nitip nol nengganku merai merai aman atau jamin timbangane bang-bang gue anu aman kene. Padahal merai entek anu ay. Wayakunu wayakunu payurika anahu ala khilafi mayakunu. Wayakunu lan ana ya murai wayakunu lan ana murai fayurika mongko merohake sapa murai anau ing setuhune murai ku ala khilafi mayakun ing asane berbedane barang sing ana ya mah ngetokno iki ngetokno ndekne ra ndi apa-apa tae kowe diketokno ning kowe ndekne iku wah hartawan. Ini kepada ya mau tamasan tamatan SD ngono ae ngetokno ning kowe kaya-kaya lulusan universitas luar negeri. Wa mata arab ta sekali dua kali kowe ya ketipu. Tapi wa mata arab ta kapan ngerti sira maing barang wa kang ngutawi muraiku muntawin muntawin kelipat alaihi ing atase ma. Tahu kamu belangnya, kamu yang ada di balik pencitraannya itu. Bayani mahuwa muntawin alaihi minal akhlaki nyatane pekerti-pekerti asafilati sing rendah. Lapat tahu mongko nglepehno sira ing murai lafdzun nawati kaya ngelepehno isi kurma. Tak darani hebat sebule laknat. Li annaka krana sedune sira iku latas iku ora percaya sira bi kelawan murai. Wal munafiqu ta'i munafiq kal murai. Iku kaya murai munafiq iku. Padha ing dalem opone? Fi anna kullan ing dalam setuhune masing-masing min huma saking munafik lan murai iku yukti nundelekake nyidem ya kulan khilafa mayadhhab berbinani barang yuzhiru sing etokno ya kulan dalam hal menyembunyikan apa yang sebenarnya dan memperlihatkan yang lain itu podo munafik al murai. Ila anna khuluqahu mung wae setuhune pekertine munafik iku asfala, iku asfalu luweh rendah. Li annahu la yakunu qasiran li annahu kana setuhune kemunafikan iku la yakunu ora ana ya kosiron niku terbatas alal munafiki ing atase wong sing munafik wal munafaki lahu lan sing dimunafiki lahu al fal murai urika litamila ilaihi nek sing murai ku yurika merohno ya murai ka ing sira dia kok pencitraan di hadapanmu ngapain litamila ilaihi supaya condong ya murai ilaihi marang murai motivasine murai itu memperlihatkan tampilan yang berbeda dengan sesungguhnya supaya kamu cenderung supaya kowe seneng mbek dekne supaya kowe melok dekne wa taqida fihi istiqamah lan kotake sira fihi ing dalem murai al istiqomata ing jejeg supaya mbok anggap jejeg wong iki pancen apik tenan karepe murai ngono makanya dia melakukan pencitraan itu. Nah nek munafik wal munafiku utai munafik iku yasturu itika jaudi ini iku nutupi menyembunyikan ya munafik itika jauh ing itikote munafik adini ya sing bangsa agama awil istimaiyah utawa sing bangsa kemasyarakatan Ausiasia utawa sing bangsa politik disembunyikan, sebenarnya dia itu apa? Agamane apa itu disembunyikan dari kamu. Nek kowe Islam, dekne muni Islam. Nek kowe non Islam, dekne muni non Islam. Ana ya. Nek kowe organisasi ini A, dekne muni A. Kue muni NU, dekne muni NU. Nek kue Muhammadiyah, dekne muni Muhammadiyah. Ausiasi utawa politik. Nek kue Golkar, dekne muni Golkar. Jadi munafik itu nutupi iktikote agama istimai siasi sumahua mongko kari-kari huwa ya munafik iku yusarrih negasake sapa munafik li ashabil madzhabil mukhtalifah marang wong-wong sing anduweni pira-pira aliran madhab sing al mukhtalifati sing berbeda-beda wal masyaribil mutabayyina lan aliran-aliran sing berbeda-beda sing seje-seje negasake anahu setuhune munafik iku mahum sartane mereka ya iku mau ning kene kandha ngono sesuai sing dijak omongan wa anna aqidah taun setuhune aqidahe munafik ka aqidah dihim kaya aqidahe kabeh mau ashab mau jadi diketokno kaya-kaya dia itu sama dengan yang diomong itu. Baru bamal terkadang karena ono ya munafik layak tak itu orang nekotake ya munafik akidah tak akadin minhum yang akidahnya salah seorang minhum saking ashab padi ashabul madzhab ini orang belas orang kono lagi ini tapi ngaku kono ngaku kene. Wakot yamilu ila masrabin bahwa ya'lamu an alau fidolalil mubin dan terkadang condong ya munafik ila masrabin maring satu aliran bahwa kaleutai munafik ya'lamu ngerti ya munafik anna ahlau setune anggotane ahline masrab iku fiddolalil mubin yang dalam sasar kang nyoto ya ngerti nek iku sasar barang ini melok wayutri anumaman sing ngelem-ngelem iku antek kepentut-pentut payutri ngelem-ngelem ya munafik usulahu pokok-pokoke masrab iki mau wapuru ahu lan cabang-cabange masrab baya jalu muttabihi lan dadekake sapa munafik muttabihi ing pengikut-pengikute masrab fi a'la illiyin ing dan luweh dhuwur-dhuwure ing paling dhuwur dhuwur-dhuwure pira-pira martabat. Wa madzalika lan ora ana apa zalika mengkono-mengkono mau illa limanfaatin madiyatin kejaba krana golek manfaat madiyatin sing bangsa materi taj'aluhu sing dadekake ya manfaat madiyah hu ing munafik dadi ake mamlu al hakibat al mamlu al hakibati yang kebek tase wah mergo ini ronontuk renentuk ronontuk renentuk kebek tase tapi nek wa mata urifa akadun binifak mata kapan urifa diketahui sapa akadun seseorang binifak iklawan kemunafikan tarahahun nasu ardan mongko mencampakkan yang munafik mau sopan nasu wong akeh ardan ing tanah lifidanihim krana ora anane wong akeh mau kelangane wong akeh mau sika taum ing kepercayaane nas bihi kelawan munafik begitu orang-orang tahu ya sudah lempar Wal kadzibu pembohong saiki, wal kadzibu tai pembohong imma ayak riba li khaufin makruh. Ana kalane wong bohong iku yak ribu imma ayak riba, ana kalane yen togoro ya kadzib li khaufi makruhin, krana nguwatirake sesuatu yang tidak diinginkan. Wene kowe engko nek ngaku bares, engko ndang ditempiling. Engko ndang di sengeni. Timbangane tempiling sengeni angrung goroh. Ngono ana wong sing goroh mergo wedi. Au raja'i mahbubin utawa ngarep-ngarep sesuatu sing diinginkan. Ngalem padahal bohong. Wah jenengan ngeten iki gua gawe ra karuan, padahal nalika iku welik banget. Jadi bohong lan perlune ben dipersaeni. Itu roja mahbubin. Baik karena takut mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi atau mengharapkan sesuatu yang diharapkan. Wa fikil tal khalatenan iku ing dalem kedua kondisi loro mau yakunu kadzibu ta kadzibu ana apa gorae kadzib iku litar khistikah dikaulihi krana melemparkan mencampakkan kepercayaan dikaulihi lawan ucapane kadzib wa sababan lan dadi sebab liqtiqadil kadzibi fihi dadi sebab nekotake goroh fiing dalam kadzib mbak ingkana sadika nasnajan ana sapa kadzib ana iku sadika nek kowe goroh sepisan sepindu terus dirayati njet mbek wong iki goroh wis aja ngandel pokoke nek dhewean aja ngandel padahal kowe nalika iku janten ben jujur bener. Kayak cahangon ni kok cukup gembur-gembur. Macan. Wong-wong dah melayu kape. Hei tak bodoh ni. Seesok mending kau leh. Macan. Malah kape yang dah malah kape. Hei tak bodoh ni. Esok enak ni. Macan. Ono macan tenan padahal. Wes orang nasi moro kan. Kremus macan tenan dia ni. Ayah mana aja goro. Wa tamiu utahe wong sing tamak rakus iku yas'a. Berusaha ya tamak ayana la yen to mekoleh ya tamak fauqa mayastahiq. Sak ndure barang sing ngekaki ya tamak. Wong rakus itu menginginkan berusaha untuk mendapatkan yang lebih dari yang seharusnya. Nah. Ini ku mangan itu ndak pirang-piring. Mangan itu pirang-piring dek niku. Nyandang itu pirang lembar. Numpak mobil itu bokonge ana pira. Lha kok mobilnya semono akeh. Tuke nyelindut beras kok semono akeh, ngantek sak pabrike sisan. Iku jadi wong-wong sing korupsi itu wong sing tomek ya, rakus. Dia sebetulnya sudah mendapatkan yang seharusnya sudah, tapi dia ingin lebih daripada itu. Bahkan tumandang untuk mendapatkan sesuatu yang di atas di luar yang seharusnya. Waya cetah itu, dan itu mesti merugikan orang lain. Waya cetah itu lan tenanan ya tomek liak tati ali nafsihi kanggo memetik ya tobek tomek li nafsihi kanggo awak dewini tomek hakka gairihi ing hae liane tomek. Ini tidak peduli iki hae orang lain, iki wae rakyat, ora peduli, pokoknya aku kudu mendapatkan lebih dari yang harusin. Wong sing kaya mono mau bahwa mengkau tahi tome iku ghairu makmunin ala hakim, iku ora dipercaya ala hakim ing atase suatu kebenaran. Wala markun, wala markunin ilaihi fi amrin, lan ora dicandongi ilaihi marang tome fi amrin ing dalam suwijining perkara. Wa mangka ana kadzalika, mongko sapane wong kana kang ana ya man ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono kelakuane tome mau, fa anna linnasi antasid. Mongko kepriye linnasi kedue wong akeh antasika yang tak percaya ya nas bihi kelawan tome. Tidak mungkin orang yang begitu dipercaya oleh orang. Mereka mesti ya meh ngoyok iki mesti. Mesti ngoyok rakus ngono. Wis duwe barang tetep wedi wong-wong iku mesti ngoyok wae ku. Kelakuane wong rakus iku ora peduli wis duwe ta ora duwe. Wong kudu dioyok ae. Wa ammal kha'in, ana dene wong sing khianat, fa ada mustika bi amrun wa ada. Nek jenenge khianat wis jelas ora usah perlu diterangno lah jenenge khianat. Fa ada mustika mongko ora anane percaya bi kelawan kha'in iku amrun perkara wadihun sing jelas. Wa huwa utawi kha'in fihi ing dalem ada mustika iku akadu minhu luweh luweh kukuh minhu tinimbangane ada musikah fi ghairi ing dalem liyane kha'in. Nek liya-liyane gak dipercaya pemen sing jenenge kha'in. Wa'ad alin nufrati lan we ngajak lin nufrati maring melayu minhu saking kha'in. Kena apa? Li anal khianat akan sudi khianat. Ya ya khianat iku majmu'ul khida wal riya wan nifaq wal kadzib wa tama. Dadi kelakuane wong-wong sing kabeh mau numpuk ning gone sing jenenge khain. Li anal khianat akan khianat, ya ya khianat iku majmu'ul khida. Kumpulane khida, cidra, wal riya lan riya, wan nifaq lan kemunafikan, wal kadzib lan ghara, wa tama lan kerakusan. Dadi siji. Hadi utawi iki ya ya hadi iku al khianatul kubra, khianat yang besar. Wa ya utawi khianatul kubra iku al muradatu sing dikersake indal itlak nalika diumumkan ngomong khianat. Kalau orang mengatakan khianat itu maksudnya ya khianatul kubra itu yang mengandung pengertian khida, riya, nifaq, kadzib, toma. Wa kullu wahidin min zalikal majmu' khianah, utawi setiap siji min zalika sing mengkono-mengkono khida sampai toma iku khianatun khianat. Masing-masing ya, khida ya khianat, riya ya khianat, nifaq ya khianat. Li anna man khada'aka, krana setune wong sing nipu sira, au ra'aka utawa mameri sira, au nafaqa mencitrakan dirinya padamu, au nafaqa laka utawa munafiki laka marang sira, au kadzaba alaika utawa goroh ya man alaika ing ngatas sira, au tamia fi haqika utawa tamak fi haqika ing dalam hakmu, faqad khonaka mongko teman-teman ngianati sapa man ka ing sira, wa araka lan meruhake ya man ing sira ghairul haqi ing liyane sing bener. Jadi semuanya itu khianat. Wal ananiyu sing sitok neh saiki anani, wa anal anani utai anani, orang sing egois sithik-sithik ana, sithik-sithik ana, ana pembagian ana ana ana. Wa huwa man la yara ghaira nafsi, wa huwa utai anani iku man wong la yara kang ora ningali ya man ghaira nafsi liyane awake dhewe ne man sing dilihat mau awake dhewe tok. Yat uhu hururuhu ngajak ing anani apa hururuhu ketertipuane anani ilat takallumi marang guneman an nafsi tentang awak dewene anani bi asya'a kelawan piro-piro perkara latan tobiku sing ora sesuai iya asya' alal waqi'e ngatasé kenyataan. Ini membual segala macam itu karena ingin menonjolkan dirinya itu. Wa kullu dzil ghururin ma'ruf bil mubalaghah wal khidan an madhhaji shawab. Wa kullu dzil ghururin ta'i saben-saben wong sing ghurur tertipu, ghurur itu dia tidak tahu dirinya itu bagaimana. Ini bodoh tapi rumangsane pinter. Ngono ya. Sing ngeroh mok wong liya, ndekne dhewe gak ngeroh. Gebleke ndekne iku sing ngeroh mok wong liya. Ndekne dhewe gak ngeroh nek ndekne geblek. Iku ghurur itu. Kullu dzi ghururin iku ma'rufun. Iku kinawerwan. Dikenal bil mubalaghati kelawan berlebih-lebihan. Wal haidani lan melenceng an manhaji shawab saking dalan sing bener mereka terus membual ketok berlebih-lebihan lebay cara saiki ne idza qala an nafsi sae tatkala ning geneman sapa anani an nafsihi ya tatkala ning geneman sapa kulu dihururin an nafsi sing awak dhewe ne kulu dihururin sae an ing apa-apa bahwa mengkau taib anani lidarika krono arai mengkuno mau yakunu ono yo anani ono iku ghoiro mau sukin bi ora dipercaya popihi anani bayakunu kalamu hulan ono opo gunemani anani iku ghoiro wakiin ora nyoto ora antumibo mau ki alkobur ora tumiba ana ing panggonan tumibane penerimaan. Artine iki ngomong apa ae wis dijalno mbek wong. Wis sah ben ben gedobos-gedobos aja rungokno. Jengantul. Ala eling-eling. Inna madara thiqati satune underane pusat daripada kepercayaan ala afradil ummat ing atase perorangan-perorangane umat. Inna madara thiqah ala afradil ummah. Fa in kana mablaghuhum minasidqi mongko lamun ana apa mablaghuhum katoke afradil ummah minasidqi saing kejujuran wasarafin nafsilan mulyane jiwa iku aziman gede kanat mongko ana apa astiqatu kepercayaan fi ma bainahum ing dalam barang bainahum kang antarane umat iku ya azimatan gede. Jadi seukur itulah individu-individu ne masyarakat kono iku piye kejujuran menjadi budaya mereka atau justru ngapus iku budaya mereka. Kalau mereka itu kejujuran itu adalah yang dominan di masyarakat itu, keterhormatan jiwa yang menjadi andalan masyarakat itu, maka kepercayaan akan besar di situ. Ya, tergantung itu. Tapi sebaliknya wa indo ufat tilkal hilal, mongko lamun lemah apa tilkal hilalu mengkono-mengkono pekerti. Kejujuran tidak ada. Kehormatan diri tidak ada. Wa indo ufat lamun lemah apa tilkal hilalul fadilah mengkono-mengkono pekerti sing utama mau ya dhaufat mongko lemah apa astiqatu kepercayaan di dalam masyarakat itu. Wal tawani dzumul a'mal wan dadi bengkok apa nizamul a'mali apa tatanan amal-amal bakana min wara'i dzalika lan ana min wara'i dzalika saing sak mburine iltiwa'u nidhamil a'mal mau apa al-qada'u alat tumaknina mematikan alat tumaknina di ngatasi kedamaian wa sa'adatil ummatilan kebahagiaane umat. Benar ya, karena itu harus diupayakan supaya individu-individu umat itu mempunyai sikap jujur. Sikap jujur, kehormatan diri. Karena nanti kalau semuanya begitu dan itu menjadi membudaya, orang-orang itu saling percaya, mempercayai, kehidupan menjadi bahagia. Astiqotul mutabadilah. Beda kalau saiki wong gak ana sing percaya mbek ngono. Rakyat gak percaya mbek pimpinan. Well, masyarakat ora percaya karo sing makili. Karena kejujuran dan penghormatan terhadap diri itu gak ada. Ya akibatnya gak ada ketenangan nih kalau masyarakat itu geger. Astiqotul mutabadilah itu utai kepercayaan yang timbal balik, yang saling ya. Kowe percaya aku percaya kono, sini percaya situ, situ percaya sini. Iku sikoh mutabadilah, saling mempercayai. Astiqotul mutabadilah iku urwatun tali. Tu'allaku sing digantungake ilaiha marang urwah apa arwabitul istimaiyatu apa ikatan-ikatan kemasyarakatan wal iktisodiyatulan ekonomi wasiasiyatulan politik. Faya mongkau ta'i sikoh al-mutabadilah kamatakunu kaya dini ono ya sikoh bainal afrodi antarani perorangan-perorangan takunu ono ya sikoh al-mutabadilah bainal jamaati antarani kelompok-kelompok, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kalau masing-masing tidak suka ngapusi, lalu ada saling kepercayaan. Wa kamatakunu bainal jamaati lan kaya dini ono po astiqoh al-mutabadilah bainal jamaati antarane kelompok-kelompok takunu ono po astiqotul mutabadilah bainal umami wadduali antarane bongso-bongso wadduali lan negoro-negoro. Sekarang kene gak percaya Amerika, Amerika gak percaya mbek kene, kene gak percaya mbek Iran, gak percaya mbek Saudi, saling gak percaya, sama saja. Wabin khilaliha tanhallu tilkar rawabd. Dan kelawan udare urwah yang namanya sikoh mutabadilah mau tanhallu dari udar berantakan apa tilkar rawabd mengkono-mengkono ikatan-ikatan baik istimaiyah tersodia ataupun sia-sia mau. Wa tahtallu lan dadi rusak apa anazimul istima', jadi cacat apa analimul istima apa tatanan-tatanan kemasyarakatan. Ta'awadu mulina nasiro ya maksaran nasiin baik para generasi muda mulina nasid kol kauli yang jujuri omongan wal amalilan tindakan wa alzimu anfusakum al iba lan netepno sira anfusakum ing awak dhewe kabeh al iba ing harga diri wal ifa bil wa'di lan nuhoni bil wa'di kelawan janji takun mongko ana apa astiqotu kepercayaan bikum kelawan sira kabeh iku tau ayam inika menurut tangan tengenmu, tangan tengenmu rene dene melok rene ngiwo malak ngiwo nengen malak ngiwo. Wa mata niltum lan kapan mekoleh sira kabeh tikotan nasi ing kepercayaane wong-wong akeh bikum kelawan sira kabeh kuntum mongko ana sira kabeh iku minal muflihin termasuk wong-wong sing bejo. Wa iyyakum lan wedya sira antu dhaifuha yentong melemahkan sira ha ing tikoh dengan cara bodol ni apa khida fainaku mongko setune sira kabeh bistiqoti kelawan kepercayaan taisunaiku urip sira kabeh. Al hasad drengki srei kibarun nufus utawi gede-gede ini pira-pira jiwa artinya jiwa-jiwa yang besar iku layah sudun ora hasud. Ini ada orang hasud itu ya jiwane kerdil. Ini ada orang hasud kerdil jiwane. Kalau orang itu jiwanya besar tidak akan hasud. Kenapa? Li'annal hasada min sighorin nafs. Karena setune hasud iku min sighorin nafsi saking kerdile jiwa. Ada orang enggak senang dengan kebahagiaan orang lain karena dia jiwanya banyak jiwa kerdil. Wa dha'fil iradati lan lemahnya kemauan. Nah, ini orang lemah kemauan. Ana wong bahagia, dia berusaha bahagia seperti itu, bukan kok terus ngasuti. Waluk mitomi lan pancen eleke tak watek. Wateke pancen elek dari kok pucuk pring kono wis elek ngono. Wis ngaji barang wis an barang kok wis ora iso ilang-ilang. Mergo luk mutoba. Ana wong sing ngono kuwi dadi ora peduli ndekne wong biasa apa ustad apa Gus apa kiai kok pucuk pring kono wateke ngono iku ya angel. Wal azimul abi man ba'udatil masawif. Utahe wong sing agung al abiyu sing punyai harga diriku man wong ba'udat sing adoh apa al masawisu jarak-jarake bainahu antarane man wa baina hadzil akhlaqil wadhi'ati lan antarane pekerti-pekerti sing rendah iki. Kowe karek niteni ngono wae. Orang itu kok sangat tidak blas orang khasute blas jauh antara dia dengan sifat Allah. Berarti ini orang besar, jiwanya besar ini. Orang yang menghormati dirinya, tahu harga diri. Minal kalimat sa'irah itu termasuk kalimat-kalimat sing populer. Utawi kalimat al-hasud layasud. Wong sing hasud iku layasud ora iso dadi pemimpin, ora mimpin, ora iso mimpin ya hasud. Wa ya utahe kalimat iki iku kalimatun, kalimat la tak lamun, lamun ngerti sira kabeh. Azimatun, kalimat sing agung banget. Tatadammanu sing mengku ya kalimat ma'aniya kabirotan ing makna-makna yang besar. Ini senajan kalimate mok cekak al-hasud layasud tapi maknane gede banget. Wa hiya utawi kalimat insaghura lafdhuha senajan cilik apa lafdhuha lafate kalimat faqad kabura teman-teman gede apa maknaha maknane kalimat wa sarufa lan mulya apa fahwaha kandungane kalimat. Al-hasud utahe hasud. Wong sing hasud, al-hasud itu sing hasud. Al-hasad cipate. Al-hasad itu drengki, al-hasud wong sing drengki. Al-hasud utahe wong sing hasud iku yakunu ana ya hasud, ana iku daikal khuluk. Sempit pekertine. Mukbad sadri, rupek dadane. Mutarribal fikri, terus gelisah pikirane. Pikirane ora tahu tetep mikirno wong sing dihasuti. Dadi terus bergejolak terus ae. In ra'adza nikmatin lamun ningali ya hasud za nikmatin. Ing wong sing duweni kenikmatan au syahadau tau nyekseni ya hasud akhadan ing seseorang nalakang mekoleh ya akhadan finnasi ing dalem wong akeh makoman ing sujining makom rofian kang luhur wa kang utawi akhad iku ahlun lahu pancen mesak pestine ahli lahu kedue makom wadda mongko wingin sapa hasud laut tuhawalu lamun dipindah napa tilkan nikmatu mengkono-mengkono nikmat mau ilahi marang dikne wayakunulan ono podhalikal makom mengkono-mengkono makom sing dhuwur mau tau ayatihi mengikuti tangan lorone artine ning gone dikene. Wa inna lalan senajan mekoleh apa asaqau penderitaan min ashabiha sanging wong kang andhuweni nikmah mekoleh manalahu ing pekolehane akadan maulo sing duweni nikmat. Iku wong hasud ngono kuwi ora tahu. Dadane iku gak tahu plong enak ngono gak. Wong hasud itu mesti ning kene sumpek. Lu mikirno janji ana wong tok nikmat dene kok tiba ndekne ya kok gak aku. Ngono. Nek ana kancane untuk kedudukan sing tinggi kemropo atine. Ini kepengen pokoknya kedudukan itu ning aku. Ndik ni ae iso dadi ngonoan. Aku kok dadi ngenekan terus ae. Atamanni kama yaquluna ra'su malil muflis. Tamani nglamun angen-angen sing tanpa dasar iku tamani. Kama yaquluna kaya ngucap sapa wong-wong katanya iku ra'su malil muflis. Iku kapitale wong bangkrut. Pang kapitale wong bangkrut kuwi ngelamun. Wah, ngene iki aku duwe pabrik. Ngono duwe ngelamun tok iku kapitale wong bangkrut gak dia apa-apa ya karek nglamune tok to. Wa anna liman khala minal iradah. Wah, aku nek iso kaya kae. Wa anna lan kepriye liman rumape wong khala kang sepi kosong minal iradati saking kemauan keras wa izzatil nafsi lan luhure jiwa. Wa karamit tab'i lan mulyane watak kepriye ayanala yang temekoleh ya man al maqam al mahmuda ing makom sing terpuji au yasila utawa temeko ya man ila nikmatil mahsud maring nikmate wong sing dihasuti kok ndekne mau angen-angen tok terus mangkel. Lah wong sing duwe kedudukan sing bagus itu dia enggak dilihat sejarahnya. Dia itu jatuh bangun sebelum mendapatkan kedudukan itu. Lah dhewe mok terima ngenangen aku kok gak kaya ndekne ya. Kenapa kok ndekne? Babane semono ning dukun. Kongkon dudukane wong iku supaya tiba ndekne iku. Apa itu? Bahwa bidzalika tamanni asabil bahwa mongko utawi man khala minal iradah wa izzatun nafsi wa karamit taba bidzalika tamanni kelawan mengkono angen-angene asabil bidzalika tamanni asabil sing rendah layasati ora mampu ya man ayu khawila ilaihi yen to ngowah mindah ayu khawila yang tau mindah iya man ilahi marang man mindah nikmatan ing nikmat an amaha sing paring nikmat ha ing nikmat sapa Allah Gusti Allah ala abdi ing atase kawulane Allah ndak bisa mau angen-angen tok ya iso kenikmatannya orang pindah ke dia ndak bisa wala ayya sabba maqaman li ghairihi. Tanya raisa ngelampas makoman ing makom liwairi kedwi liane man fayuwasadu ilahi mongko di weneno disandarake ya makom ilahi marang dikne tidak bisa balik yapko kamakana balik yapko tetep makom iku kamakana dikne ya tetep balik yapko tetep sopo man kamakana kaya dene ana ya man tetep kolilan nikmah, kidik nikmate, safilal makomi, rendah makomi, danian nafsi, hina jiwanya, wadi al qadri, lan rendah kemampuane. Raisa apa ngelamun kok tinggu modal. Wal yumkinu mangkana kadzalik. Ana ta mungkin sapa man wong kanakang ana ya man ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono mau sing dicitakno. Apa ayak bidho yen to nyekel ya man kana kadzalika ala nasiati sudati ngatase mbun-bunane kepemimpinan. Tak bisa, orang yang kayak begitu tak bisa mimpin. Mulanya al-hasud layasud, itu dunungane ngono. Kata-katanya kidik tapi keterangannya panjang lebar gimana. Hal yumkinu, apakah mungkin man kana kadzalika ayyak bidu ala nasiyati sudat au yajula fi maidani syaraf utawa bergerak iya man fi maidani syaraf ing dalem gelanggang kehormatan. La warubal ka ora bisa warabil Ka'bah demi pengirane Ka'bah. Fa innahu bitilkal akhlak layasud. Fa innahu mongkosune man kana kadzalik bitilkal akhlaki sebab mengkono-mengkono pekertine mau laya sudura isom dadi pemimpin ra iso mimpin sapa man walau akafa ala hasadi abadad dari lan senajan to jungkung dikne man iku ala hasadi ing atase hasute man mau abadad dari ing dalem selawas-lawase mongso selalu hasutlah sampai matek kowe gak iso dadi pemimpin. Amal kabirun nafsi ana dene wong sing besar jiwanya bahwa in basura bahwa mongko utai al kabirun nafs in basura lamun weruh ningali ya kabirus nafs fi ghairihi ing dalem liyane kabirun nafsi ningali bi amrin kelawan perkara yusnabihi alaihi sing di alembono bi kelawan amrin alaihi ing atase ghairihi auraahu ta ningali ya alkabirun nafsi hu ing ghairihi fi manzilatin ing dalem kedudukan yubatu alaiha sing didambakan diinginkan apa alaiha manzala. Wah, wong kok iso entuk kedudukan kaya ngono hebate ya. Falayajulu fi wahmihi mongko ora bergerak fi wahmihi ing dalem angen-angene kabirun nafs apa ayah sudau yen to ngasuti ndrengkeni ya kabirun nafsi hu ing ghairihi ala nikmati ing atase nikmate ghairihi. Aku yahut tau-tau berusaha ngedunake min manzilati saking kedudukane ghairihi bal yas'a balik berusaha sopo al-kabirun nafsi kulasai kelawan sak teman-temane usaha lianala supaya mengkole iya kabirun nafsi misla manali kaya pekolehane ghairihi mau wayal ko lan maju iya kabir nafsi misla rukiyi kaya majune ghairi. Iki bedane orang yang kerdil jiwanya dengan orang yang besar. Nek kerdil jiwanya lihat kenikmatannya orang lain, dia ngelamun sepok kepengen nikmatnya orang pindah ke tempatnya dia gitu saja sampai angen-angen. Tapi kalau yang jiwanya besar melihat orang yang dapat nikmat dari Gusti Allah, dia berusaha bagaimana dia mendapatkan nikmat itu tanpa hasud terhadap orang yang mendapatkan nikmat. Fa in zada fil iba mongko lamun tambah fihi ing dalem al kabir nafs opo al iba harga diri, harga dirinya kok lebih besar lagi. Fala yardo mongko ora ridho sapa al kabirun nafsi li nafsi kanggo awak dhewe ne al kabir illa bima fauqa dzalikal maqam kejaba kelawan barang fauqa dzalikal maqam sing sak nduwure mengkono-mengkono maqam. Oh, jiwanya lebih besar lagi, dia punya harga diri yang lebih tinggi. Ana wong kedudukane jadi bupati. Ora kok terus dihasuti, tapi saya harus berusaha tidak hanya menjadi bupati, jadi gubernur. Oh, no. Makam yang lebih tinggi dari itu kalau dia memang lebih harga dirinya. Wala yahtaru la illa ardha min tilka ni'mah. Wala wala yahtaru lan ora milih sapa al-kabir laha duwe manzala illa ardha min tilka ni'mah. Kejaba sing luweh memuaskan mintilkan nikmati saya mengkono-mengkono nikmat banding lagi mbakan mau sing jiwane kerdil mau wadu'atun nafsi tadhol insan ila ayatamanna zawala nikmat rendahe jiwa iku tadfa'u iku ndorong ya dawadu'atun nafsi al insana ing manusa ila ayyatamanna maring yento ngelamun mengharap-harapkan angen-angen zawalan nikmati yang ngilangi kenikmatan an ghairihi saking liyane insan litakuna supaya ana ya nikmah lahu kedue insan. Iku wong sing rendah jiwanya ngono kuwi ya ana wong tok nikmat wong ngono iki gak pantes untuk nikmat ngono iku sing pantes ya aku ngono. Wa ibauha utahe harga dirinya nafas iku justru kebalikane. Yahfizu ilal amal. Mendorong apa ibauhu hu ing insan ilal amali marang kerja. Liyafuza supaya mekoleh ya insan bil husna kelawan sing luwih bagus. Wa ya'ba alaihi lan ora gelem apa insan alahi yang ngatasi insan apa ayyurida yento ngarepake ya insan bihoiri kelawan liane insan asu'a in Allah. Dia orang yang punya harga diri tidak mau gara-gara ini kepengen nikmatnya orang lalu kepengen mencelakakan orang lain terus boleh dukun nyantet barang orang liakuna lahul khair supaya ana lahu kedue insan apa al khairu bagus ben wong entuk elek di entuk apik fal farku mongko utahe perbedaan bainal khulukain antarane pekerti loro ibaun nafsi mek wadhaatun nafsi azimun niku gede banget makane kowe harus mempunyai jiwa yang besar supaya ora gampang drengkinan karo wong nek panjen ana kowe kepengin kowe berusaha tidak hanya seperti dia tapi lebih dari dia waqad alimta bima syarahna monggo teman-teman ngerti sira saiki bima sebab barang syarahna kang nerangno sapa ingsun ing ma wis ngerti saiki makna qaulihi ing maknane dawe iku moyo cerdik pandai al-hasud layasud li'anna man min ahlakil hasud karena setuhune iku termasuk pekerti-pekertine wong sing hasud di'fal iradah apa lemahnya kemauan wasighoran nafsi lan kerdilnya jiwa waljubna lan pengecut anil ikdami saking maju ala amalis sajati ingatase amale pemimpin-pemimpin sajaiku sayid ya jamae sayid wa akhri biman kana kadzalik mongko wis sak mestine biman kelawan wong kana kang ana ya man ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono mau wong sing dik ful irada kerdil jiwane ora wani maju untuk jadi pemimpin wis sak mestine Allah yakuna sayyidan yen ora ana ya man ora ana iku sayyidan pemimpin fasiyadatu ta'i kepemimpinan wahadil ahlakulan iki pekerti sihorun nafsi dikful irodah jubun barang iku ala tarofai nakib ing atase ujung loro sing bertentangan. Sihorun nafsi dikful irodah ning kene, jubun ning kene, kepemimpinan ning kene ada. Ajibun wallahi, waneh, wajib wallahi demi Allah. Ayataman nal mar'u yenta ngamun angen-angen ya apa almar'u wong main barang layakunu kang ora tinemu ya ma illa bijiddin wa amalin kejaba kelawan kesungguhan wa amalin lan ngamal wa huwa kale utawi mar'u iku kasulun malas khamilun kumel muhmalun tur tak enake dhewe nglirwakake segala sesuatu kok kepengin iso mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapat dengan kerja keras tak mungkin wa ayar jua lan yento ngarep-ngarep ya mar'u maing barang la yaksibuhu illal khasara kang ora mekole sapa mar'u ing ma illal khasrata kejaba penyesalan wala yaudu alaihi la illa bingkibati sadri lan ora bali alaihi ora bali ya ma alaihi ing atase mar'u illa bingkibati sadri kejaba kelawan rupeking dodo wahadi utawi iki iku sifatul hasidin sifate wong-wong sing hasud hasud sing drengki-drengki fahdhar mongko wedi sira ayuhan nasiu wahai generasi muda wedi antakuna yen to ana sira iku minal jahilin termasuk golongane wong bodho-bodho wong sing gawene hasud iku jak jatine wong sing bodho rubah mata bluhu terkadang iku tumeka sampai apa narul hasad apa api kedengkian api hasud bil hasid kelawan wong sing hasud mencapai hadan ing wates yat fauhu sing mendorong ya hadhu ing hasud hasid ila idza'i mahsudihi maring nglarakake nyilakake sing dihasuti hasid wasailan berusaha fi dharari ing dalem membahayakan mahsudihi wa badli judi lan mencurahkan segala tenaga li isali duru bisyari kanggo nekake macem-macem kejahatan kejelekan ilaihi marang mahsudihi wa inna ma ya'malu dzalika sa'iron li nafsil wadi'a wanging pestine ya'malu melakukan sapa hasid dzalika ing mengkono-mengkono perbuatane mau sa'iran krana bergolak li nafsi brontak li nafsi kan wawak dhewene al wadi'ati sing rendah zonan hale nyono ana hadzal amal setuhune iki ngamal iki perbuatan iku yutfi'u iso mateni jamrata tabihil laim ing mawane wateke khasid alaimi sing racut kadang-kadang wong sing hasud iki nemen hasude sedemikian besarnya sampai dia melakukan sesuatu yang membahayakan orang yang dihasuti. Omane dhekne hasud karo wong sing warunge laris ngono. Ngono terus kongkonan wong kon ngei racun pakanane. Ngono terus ana sing apa keracunan terus disebar-sebarno iku ngene aja ning warung kono. Warung kono iku masake dicampuri karo baygon kok. Ngono iku ngantek ana sing hasud itu ngantek semono itu masya Allah melakukan segala daya supaya orang itu mendapatkan bahaya. Rumangsane dengan demikian bara kehasutan iki iso puas terus menenggak ora iso. Engko ana wong untuk nikmat neh ndene ya ngono neh. Orang hasut itu terus tidak pernah tidur nyenyak dia. Angger ana wong untuk nikmat brabak, untuk nikmat brabak. Mulane aja ngantek amit-amit jebang bayi, aja ngantek kowe hasud. Wa mata balaghal hasadu bil hasid. Iki hati-hati mergo iki pelan-pelan ya. Hasud itu masuknya pelan-pelan tapi nek wis kadung mencengkeram itu ndadekno kowe ra iso turu. Ra iso turu. Kelingan terus mek wong sing mbok hasud iku. Heh. Jadi aku tak kandak naik ruang kasut itu kadang-kadang orang berjaji kok kasut. Wang jadi imam kok di kasut itu dia. Eh? Kancane jadi imam. Jadi ini kok iso kasut. Lu iku neng pondok iku. Gawe ini nembel aku neng gak narang-arang ngaji. Saya kok jadi naik imam ke karpet piye wong-wong iku. Geblek kabeh. Lho ngono iku ngatek gawe langgar dhewe yo. Ben sing imami ndikne ngono. Kan rada aneh mbok pikir dengan kepala jernih itu gendenge wis nemen iku wong ngono, gendeng. Oh padha-padha mulai ke pondoke terus padha duwe pondok cilik. Ning kono kali-kali kok saben dina kok tambah mundak santrine. Ini mau montok. Kondok-kondok karo wong-wong. Iku biyen ning pondok wadah mbek aku iku. Pinter aku banget mbek dekne. Saiki rek durono iku lah apa? Kok gak rene. Lha jane nek dekne ora duwe kasut sininya jernih. Kan alhamdulillah aku mau sithik tanggung jawabku ana akeh mesti ngono iki kok ora malah kasut yo gak iso turu dhewe sing dikasuti angkel turune iku sing dikasuti turu ana wong apa jenis untuk kedudukan di mata umat misalnya wong itu kok disenengi karo wong ini ya mangkel lah piye kowe aja mau angen-angen tok ini disenengi wong itu mergo ini meseman lah kowe merengut terus ya lho kowe merengut terus aja kok terus mangkel karo wong sing sumeh jajan ya kowe sumeh wangel tuh ya kowe wangel raimu permak ning gone anu kono. Operasi plastik ngene. Ala eling-eling. Wa mata balaghal hasatu. Kapan mencapai apa al hasatu hasud bil hasidi kelawan wong sing hasud iki hadal mabla ing iki tingkatan. Nek wong hasuti ngantek kepengin nyilakakan orang yang dihasuti. Karena mongko ono sopo hasid, ono iku wahsan binatang dorian sing buas. Wa af'a lan ulo fi an yabiha. Kang iku yang dalem siung-siunge af'a asumun asumu. Af'a asumu racun wiso. Ya. Nakiun yang membunuh. Wa katsiran ma ya'udu ad-darar. Lan seringkali ya'udu bali apa ad-dararu kemlaratan alaihi ing atase hasid dhewe. Kadang-kadang hasute sing kantek ngoyok ngono iku ora membahayakan kepada yang dihasuti, malah kepada dirinya sendiri. Fayamu tu mongko mati sopo kasit bigoi di kelawan muangkele kasit. Bula ben bengi gak iso turu. Muangkel terus panas ngawae. Suwe-suwe matek dhewe. wa yukhraku binari khiddi lan terbakar ya hasid binari khiddi kelawan api hasute drengkine hasid ala innal hasada eling-eling setuhune hasud kana ono bima madha ono ya hasud bima madha ing dalam barang kang wis kliwat ya mambiyen ono iku akbaru adwaina ono iku akbaru adwaina merupakan luwih gedhe-gedhe ini penyakit-penyakit kita biyen niku ya hasud iki penyakit kita yang besar alati qadat ala majdina sing ngantek menghabisi ya lati akbar adwa ala majdina ing atase kejayaan kita wa madaniyatina lan peradaban kita. Peradaban kita di timur dulu hebat, hancurnya di antara lain ya karena hasud ini. Wa arahul yauma, yauma itu pada apa nama zamannya Mustafa Hulayi ini ya. Nah saiki ya tambah piye. Wa arahul ningali sapa ingsun hu ing hasud al yauma dina iki. Iku aftaka luweh mematikan aftaka wabain luweh mematikannya wabah fasin sing meruyak meruyak iku cumebar fi mujtama'ina ing dalem masyarakat kita sekarang itu zaman Mustafa Ulayin saiki tambah nemen sekarang ini penyakit hasud itu sudah menyebar kemana-mana dan lebih membunuh. Falataro akadan, falataro mengkola ningali siro, akadan yang seseorang, yakumu kang jumengi, yo akad bima kelawan barang fi kang tetep, yang dalema, apa solahul bila solahun kepatutan lil bila di kedua negeri, wa manfaatun lil ummah lan manfaat lil ummah di kedua umat, ila wajat illa wajadta kejaba nemu sira iza'ahu ana ing ngarepe akad minal muqawimina nyatane wong-wong sing nglawan nemui al jamal ghafir sejumlah yang besar hasadan krono hasud min indi ampusim saking awak-awak dhewene mukawimi wabahyan dan krono nejo ala lacut alal haki ngatasi kebenaran sekarang ini coba lihat kalau ada orang naik sendiri kamu lihat ada orang sedang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan sesuatu untuk negerinya wah sudah sing kasut pirang-pirang difitnah ngene difitnah ngono sing dianggap ora gocak anu segala macam malah kadang-kadang ora ana urusane mbekan pekerjaane terus di anu irunge pesek anu bojone ora genah ngono barang terus ora urusan mbekan urusan itu iku wong hasud iku kadang-kadang ngawure ngono kuwi ngawure mereka, itu ternyata zaman Syekh Mustafa Hulayin ya wis ana ngono iku. Sehingga ana wong dipercaya untuk melakukan kebijaksanaan untuk negerinya, untuk kemanfaatan masyarakat banyak, itu mesti ana sing nggegeri. Pirang-pirang ngasuti pirang-pirang. Fa illam natrub lamong kok lamun ora ninggal kita hadzat topi. Lah ini wong-wong kok gak sabar itu apa jenenge? Ning gone kene misale padha ning ndi ya meh padha lah. Itu setiap 5 tahun ada siklus untuk milih pemimpin lagi, untuk milih pemimpin lagi itu ada. Jadi ora usah ana sing saiki terus mbok kasuti ora usah. Kowe ndang siap-siap untuk 5 tahun yang akan datang ngono lho. Niku nek kowe duwe jiwa besar, ora kok terus wah ngono kok dipilih. Ngono niku nek bangsa apa jenenge bupati, gubernur, gak ketua MWC bareng kebohongan ana dene la opo. NU iku ana apane ya. La ilaha illallah. Ana dadi pengurus NU terus digondongkel-dongkel ngono. Iku wong gak mati sembahyang subuh gak tahu kunut tok dadi pengurus NU ngono barang. Masyaallah iku jane. Wong iku jane kurang sithik wis Yahudi kok dadekno ketua MWC. Iku kelakuane awake dhewe saiki ngono iku. Pak Ilham Natruk lamun ora tinggal kita hadzat tob. Lha ngono iku perlune kan ya supaya wong do milih ndekne ora karepe ngono. Lah dengan cara lain kan bisa. Dadi wis saiki kowe apa program apa untuk apa memajukan orang-orang di MBC Mulono, apa programmu? Oh, saya kepengin apa namanya menyelamatkan akidah ahli sunnahnya, misalnya. Ya gue pamerno iku kegiatanmu iku ben dipilih mbek wong. Nah nek kowe mau perempal-perempul tok nyengeni sing wis dadi. Ya kowe iso mati ngadeg kowe. Pak Ilham Natruk mongko lamun ora ninggal kita. Ini penyakit zaman dulu dan sekarang tambah nemen. Pak Ilham Natruk mongko lamun ora tinggal kita hadza tab'a. Ing iki watek alaima sing weli iki. Fala raja'a lil khairi. Mongko ora ana harapan iku wujud lil khairi marang kebagusan. Wis ah, saja ngarep-ngarep informasi-informasi bareng. Wala sabila lan ana dalan iku maujud istilah saadati marang kebahagiaan. Wes. Ayah. Tajannab ngedono sira ayuhas nasik. Wae generasi muda kowe sing nom. Jemelok-melok hasud-hasutan. Tajannab ngedono sira ayuhan nasik al hasada ing hasud. Fa innahu mongko sedune hasud iku min khuluqil adnya, iku termasuk pekertine wong rendahan-rendahan. Wong rendah hasud iku. Ora punya jiwa besar. Ya kowe pengen berusaha dengan kekuatanmu. Heeh. Aja ngasuti wong. Wa sifatil juhala lan sifate wong geblek-geblek. Fa in basurta mongko lamun ningali sira biqa iminil haq. Lha saiki rak ngono. Ana wong sing jabat iku ora didelok, ora dikritik dari segi penggaweane. Tapi dari segi pribadi ini kan ndudono nek kasut. Apa kaitane kowe dadi lurah? Oh, dadi lurah terus dipoyoki. Oh, bojone iku gawe ini katokan cekak. Ini orang ini mau katokan cekak, kadang-kadang muda ini adus. Masih terus yang orang-orang pribadi yang diserang. Terus pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu ya itu pribadi yang gak ada kaitannya. Uang jadi pengurus MBC ya, gampangannya pengurus MBC, kowe jadi pengurus MBC itu kan ana programe, kowe itu di ana program yang diamanatkan oleh koperensi MBC untuk dilaksanakan. Sing dinggo kritik ya iki. Ini kono misalnya programe adalah melakukan istighosah bersama sebulan sekali, misalnya kono. Dan iki sebuah laksana no, ya wes. Ojo kok terus sing liya-liya. Ndik niku wong kaleke mambu. Lho iku apa? Urusane apa? Lho jabatan kok tekan kelek iku lho. Iku wis ora kena kabeh. Lah iki ra ngono lho. Delah, mbah pilkada, mbah pilpres, mbah pilihan pengurus NU iku sing di ucek-ucek iki ora urusan penggaweane, mestine apa penggaweane. Lah nek penggaweane sing mbok kritik bener ini mestine pemerintah ini harus memperhatikan petani karena petani itu saka gurunya negara ini. Kenapa kok harga naik semua, kok gabah malah enggak naik? Itu penggaweane dekne pancen. Tapi nek terus pribadi ini sebok serang. Jadi ini tu asale bau lu orang sembahyang rapo. Nunggu barang itu rapo. Padahal dia rasa orang kenal rapo. Iku hasut yang nunggu. Hasut itu. Datuk nawong orang nalar. Mesti ini fa'in basulta biko iminil hak. Kamu ningali sira biko imin kelan wong sing jumeneng ilil haki marang kebenaran fa'dudhu mongko bantu wa sira ing qaim lil hak wa yasiran melok gampangno sira lahu marang qaim asabila ing dalane ono mestine wa in ra'aita nikmatan lamun ningali sira nikmatan ing swijining kenikmatan asbaghoha sing nglimpahake ing nikmat sapa Allah Gusti Allah ala abdi ing atare swijining kawula min ibadi saing kawula kawulane Allah fasta ila misliha mongko tumandango sira berusahalah sira ila misliha maring sepadane nikmah mau biqol bin tahirin kelawan ati sing bersih ne kawan yang hati sing bersih, ojo no srei, drengki, mangkel, sampai turute. Lakukan. Wawe jidanin nakiyin lan norani sing jernih. Fa'in naka mongko sedune siro ikutab luhuha. Mongko iso mencapai siro ing nikmah. Biiznillahi kelawan izini Gusti Allah. Wa iyaka, wa iyaka. Wadiyo siro ayyah milaka al-hasan. Ojo ngantek mendorong ing sira apa al-hasatu hasud ala munawaatihi ing atase dongkel-dongkel al-qaim bihaq mau qaim kan orang ada sedang melaksanakan tugas benar yang benar bantu jangan sampai hasud membuat kamu dongkel-dongkel dia fa innaka mongkosune sira iku latana luminhu maturid ora bakal mekoleh sira minhu saking qaim iku mau maing barang turidu kang arepake sira mbok kasuti kaya apa ae ra iso mbok dongkel-dongkel ora iso bal rubama waqta balik nek kowe nuruti hasudmu bal rubama balik terkadang waqta iso tiba sira tumi bosiro fi haba ili hasadika ing dalem kolo-kolone apa kolo iku tali sing dibundel di atane bundel ngono kae lho kolo-kolone bahasa Indonesia ini laso hasadika hasad ira ya artine perangkap sing dimaksud perangkap mergo kala itu dienggo memperangkap binatang-binatang buruan. Jadi malah kowe kadang-kadang tiba terjatuh di dalam perangkap-perangkapnya hasudmu sendiri. Waqad qila teman-teman di ngendikake apa kata-kata masa lillahi darul hasad ma'adala bada abi sahibi faqatala. Ikuti Gusti Allah darul khasati wanehnya kekhasutan apa jenenge khasut ma'adalahu aduh adile khasut iku bada'a bisokhihi mulai bisokhibihi lawan sing miwiti bada'a miwiti bisok ya khasut bisokhibihi lawan sing duweni khasut fakotalahu mongko mateni ya khasut hu ing sokhibihi ya kasut itu luar biasa ajaib yang memulai yang dibunuh oleh kasut itu sendiri wong sing kasut itu dibunuh sendiri oleh si kasut at-ta'awun tolong menolong, gotong royong. Biyen zaman Bung Karno itu Pancasila diperas dari lima sila menjadi satu sila, yaitu gotong royong. Itu ta'awun maksudnya, ta'awun. Kunono sira aunan nulungi li ghairika, aunan jadi pertolongan li ghairika, bantuan li ghairika marang liya ira. Yakun mongko ana apa ghairuka liya ira, ana iku aunan bantu alaka marang sira. Kalau kamu membantu orang lain akan bantu kamu. Wa ahbib al khaira lahu, lan demeno sira al khaira ing bagus lahu kanggo ghairuka. Yuhbib mongko demen sapa ghairuka al khaira ing bagus laka kanggo sira. Sederhana sekali. Kalau kamu suka kebaikan untuk orang, maka orang akan suka kebaikan untukmu. Gampang itu kan. Sederhana sekali logikanya. Kamu nulungi orang lain akan nulungi kamu. Fata'awunu mongko utai ta'awun, saling membantu minal umuri saking piro-piro iku, minal umuri saking piro-piro perkara alati yatabadaluha anna, sing saling ijel-ijelan ing lati sapa annasu manusa. Wakol lalan kidik banget man wong layuridu kang orang arepake ya man laka marang sira asa'adata ing kebahagiaan. Walayuk bimu alai anatika, lan ora maju alai anatika ing atase bantu ira idza arafa, tatkala ngerti ya man mingka saking sira anakastune sira iku tawadu seneng sira kepengin sira lahu angguman zalika ing mengkono-mengkono sa'adah. Mesti angger wong itu ya mok sithik wong sing gak duwe nalar, angger wong iku seneng kowe bahagia nek ngerti bahwa kowe iku ya seneng membahagiakan orang. Wa tusri ulan aki-aki lima unatihi, watu sri ulan aki-aki siro lima unatihi maring bantu man inda'at nalikane ngajak apa al hajatu hajat ilaiha marang mauna. Kowe dikenal senang membantu orang, mesti orang juga senang membantu kamu. Allahumma illa ingkana miman fasadat, sing ora ngono kuwi ya kejaba. Allahumma illa kejaba ingkana lamun ana yoman ana iku miman termasuk wong fasadat kang rusak apa akhlakuhum akhlake man, kecuali wong sing rusak akhlake. Mbok apiki kok ora kepengin ngapiki kuwe, iku mergo rusak akhlake. Wasafulat lan rendah apa tarbiyatuhum pendidikane man fasadat. Pampakana mongko ana ya man ana iku miman yughduna an muqabalatil muslim, sing miman yughduna termasuk wong yughduna sing mengabaikan ya man an muqabalatil muhsin, saking mbales wong sing gawe bagus bil ihsani kelawan gawe bagus. Fala yamuduna ilaihi adal musa'ada, mongkorang ngulurake yaman ilaihi maring muhsin yadal musa'ada ing tangan bantuan. Wala yanzuruna ilaihi lanora ningali yaman ilaihi marang muhsin bitor fil muru'ati kelawan pandangan keperwiraan. Wes blas orang ngerti dugo diapiki wong tapi ini abai, tidak mau membalas kebaikan orang. Ini dibantu ya ono ya ini blas ora kepengin bantu. Iku pancen akhlake wis rusak. Wa katsiran ma yadfa'ul lu'mu bihadza sin fi minan nas ila ayyad. Wa katsiran seringkali, wa katsiran malan seringkali yadfa'u dorong apa alukmu kelacutan, lukmu itu kekurang ajaran, sifat sing elek banget mendorong bihadza sinfi minan nas, kelawan iki macem minan nasi saking menusa, ila ayat maring yang tembales iyo hadza sinfi minal khasanati saking kebagusan, bales asayiata ing elek. Malah nek wonge kuopet jian jihate ra karuan itu malah ora trimo gak gelem males apike wong, tapi malah males apike wong kang karo elek. Wa yastabdilul ladzi huwa adna billadzi huwa khair, lan ngijoli apa hadza simsi minan nas alladzi huwa adna ing wa kang utahi ladzi ku adna luwih rendah billadzi huwa khair lawan barang wa kang utahi ladzi ku khairun luwih bagus. Jika iya pe balas elek. Waman faala dalika sapaning wong tay sapaning wong faala kang nindakake yaman dalika ing mengkono mau karena ono yaman ono iku miman sodako alaihi asal termasuk wong sing bener ya alaihi ing atase man opo al asaru pengendikan asal asal iku pengendikane sahabat. Nek hadis pengertiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nek asal sahabat ittaqi syarroman. Kadang-kadang hadis juga disebut asal juga tergantung siapa yang menceritakan. Ittaqi syarroman ahsanta ilaihi wadiyo sira syarroman ing eleke wong ahsanta sing gawe bagus sira ilaihi marang man. Kita diminta untuk hati-hati terhadap orang, kadang-kadang kita baiki malah jahati kita. Aqallu maratibi ta'awun utawi luwe kidik-kidike minimale tingkat-tingkate ta'awun kerjasama saling tolong-menolong iku antu ina ghairaka yen to nulungi sira ghairaka ing liyoira khirson krono lobo ala antu ana ing atase yen to dibantu sira minimal itu kowe bantu lian dengan harapan lian akan membantumu itu sing paling endah ngono lah wis apik timbangane ora bantu ya bantu dengan harapan kamu dibantu. Nah iku akal lumarat ada tingkat-tingkat. Tingkat yang paling rendah, kamu membantu selain kamu dengan harapan kamu nanti dibantu. Mata ikhtajta ilal ma'una. Kapan ngarep nosiro ilal ma'unati maring bantuan. Iki kaya sing wis dadi budaya di kebanyakan desa-desa. Iku ngono iku. Buah nggo supaya nek digawe ya dibuahi ngono. Terus berjalan akhirnya janji ana wong digawe mesti buah. Mergo dengan harapan engko nek ndek duwe gawe dibuahi. Tapi kadang-kadang keterlaluan nah, buah itu terus apa jenenge kedinesen ya. Biasanya nek buah 10.000 terus dikai berkat siji. 20.000 kayak lorong ngono iku ya di banter-banteran siji kayak berkat siji 10.000 20.000 lorong duit gak payu ngono terus gak dikai berkat belasnya seakin duit suwe. Ya, tapi tolong menolong dah budaya bagus sekali itu. Nono apa-apa tolong menolong. Wa akmalu tilkal maratib. Nah itu tadi yang paling rendah seperti itu. Kamu nolong dengan harapan nanti kamu ditolong kalau kamu butuh. Wa akmalu tilkal maratib. Utai lu sempurna sempurna ini mengkono mengkono tingkat tingkat ta'awun. Iku antan dafi'a fi hadzal amri. Yento semangat siro fi hadzal amri dalam iki perkara memang kamu dengan anu penuh semangat membantu. Wa anta khaliutai siro iku ghairu amilin ora mengharapkan minhu saking ghairika faidatan ing manfaat apapun kamu tidak ingin nanti dibalas apa-apa. Wala rojin lan orang ngarepake minhu saking ghairika aidatan ing balasan. Bal innaka balik stune sira iku tukdimu alaihi maju alaihi ing atase hadzal amr li annahu karena setune hadzal amr iku fadilatun keutamaan fi nafsi ing dalem awak dhewe ne hadzal amr wa asarun sholihun lan labet ingkang bagus yahtadzin nasu misalahu sing mengikuti sing iso mengikuti sapa annasu wong akeh misalahu ing umpamane hadzal amr pelitan mua supaya berkembang apa ruhut ta'awuni apa semangat saling membantu bainal ummati antarane umat fayakuna mengkono min waro idza ta'numuha ana ing burine sesudah berkembangnya ta'awun mau ruhut ta'awun mau apa istima'ul qulub bersatunya piro-piro hati waktilaful majmu'i lan rukune kelompok watihadul afkari lan kesatuan pemikiran watakarubul muyuli lan pendekatane piro-piro kecenderungan-kecenderungan ya ini yang paling tinggi itu nek mau yang sing terendah itu kamu bantu supaya dibantu. Nah iki gak kowe bantu itu karena bantu itu sesuatu kebaikan sendiri. Jadi kamu menyadari bahwa bantu itu suatu kebaikan yang kalau nanti ditiru orang banyak dan itu akan menjadi budaya bantu membantu, itu akan manfaatnya untuk semua orang. Jadi orang mergo orang. Jadi cekelanmu itu eko wa ahsin kama ahsanallah. Dawuh Gusti Allah itu gak ahsin kama ahsanan nas gak, tapi ahsin kama ahsanallah. Kowe gawe bagus ning gune wong kuwi seperti halnya Allah gawe bagus ning kowe. Gusti Allah gawe bagus ning awakmu kuwi kan. Kowe matur nuwun gak matur nuwun iso dikeki terus ae. Wong Gusti Allah itu apiane ra kan. Kamu diharapkan bisa baik seperti itu. Sebagaimana orang kok ahsin kama ahsanan nas. Nek ahsin kama ahsanan nas iku artine kamu berbuat baik seperti orang lain berbuat baik kepadamu. Iku nek wong ora berbuat baik kepadamu, kamu ya tidak berbuat baik. Kowe gak berbuat baik. Itu martabat yang pertama tadi itu yang rendah. Mergo kowe dibantu, mulane kowe bantu. Nah iki gak ya, karena Gusti Allah gawe bagus kepada saya gawe bagus kepada orang hamba-hamba Allah. Aku nulungi wong itu bukan karena apa-apa, karena nulung itu sendiri merupakan suatu kebaikan. Suatu kebaikan. Enggak butuh engko dilemae seorang. Pemene kok terus dibayar segala macam. Semata-mata karena nulung itu adalah keutamaan itu sendiri. Syukur bagi engkau terus ditiru kalau orang banyak lalu timbul semangat saling tolong menolong di dalam masyarakat itu. Innaman tuhsinu ilaihi takunu qad naqasta fi qalbi. Setuhune wong tuhsinu sing gawe bagus sira ilaihi marang eman takunu ana sira iku kot nakasta teman-teman mengukir sira fi qalbi ing dalem atine man mahabbatan ing cinta latam huha kang ora iso mbusek ha ing mahabbah illal isaah kejaba berbuat buruk sementara wal karimu ta wong sing pemurah sing mulya iku layu si ora bakal gawe ala ba'dal ihsani sakwise gawe bagus. Oh, ngono ya. Nek kowe gawe bagus ning ngene wong, itu berarti kamu itu sudah mengukir di hatinya orang itu kecintaan kepadamu. Dan itu tidak bisa dihapus. Orang akan teringat terus bahwa saya ditolong, saya dibantu, saya diperlakukan baik oleh dia. Itu gak iso ilang ninggune hatine. Kecuali kemudian kamu ngelai orang kok ngene gak berbuat elek terhadap dia. Dan itu tidak mungkin, orang yang baik itu tidak akan melakukan keburukan setelah perbuatan kebaikan. Jadi tetap wong akan mengingat-ingat kebaikanmu terus. Wa in ahsanta ila ummah. Kowe kok nek saiki lebih besar lagi, kowe gawe bagus ilal ummati marang rakyat, marang masyarakat. Kebaikanmu tidak hanya pada orang, kepada orang, tapi kepada umat. Kuliha sekabehane umat. Moko fakot akom ta, moko teman-teman wis ngedekake sira. Jenengake sira fi kulli fuadin ing dalam saben-saben sanubari min afidati abnaiha. Saking sanubari-sanubarine anak-anak putra-putra umat timsalan. Ya, gawe patung-patung minal mikoti saking cinta, wa mihraban an gawe mihrab, mihrab itu tempat pengimaman, minal mahabbati saking cinta, yabkiyani mabakita mabakiyatil ummah, yabkiyani sing tetap karune baik timsal maupun mihrab mau mabagiat selagi ini tetap opal umat tu umat, karena kamu telah berbuat baik kepada umat, umat membikinkan patungmu yang akan dikenang selama-lamanya, patung cinta, patung dari cinta, mihrab dari cinta. Afrodul ummati utawi perorangan-perorangan umat iku yahtaju butuhake ya afrodul ummah. Lah yahtaju butuhake apa kullu wahidin masing-masing suwiji minhum saking afrodul ummah ila akhir marang lian. Setiap orang dari satuan-satuannya masyarakat ini membutuhkan yang lain. Fa in salaku sabila ta'awun mongko lamun ngambah ya afradul ummah sabila ta'awuni ing dalan saling tolong menolong, wa nasarul qawiyyu minhumud dhaif lan nulungi sapa al qawiyyu wong sing kuat, minhum saking afradul ummah nulungi ad dhaifa sing lemah, wa khaffafa lan ngentengake sapa al ghaniyu sing sugih alam al fakir ing penderitaane wong sing marat, wa allamal alimu lan mulang sapa wong sing alim, al jahila ing wong sing bodho, wa arsadal muhtadi lan bimbing sapa al mutadi wong sing pituduh adolla ing wong sing sasar, wa ahabba lan demen sapa kullu fardin masing-masing perorangan li ghairi marang liyane, kullu fardin ma barang ha la, wa ahabba lan demen iki tepos lira, wa ahabba lan demen sapa kullu fardin masing-masing perorangan li ghairihi kanggo liyane, kullu fardin demen ma ing barang, yuhibbuhu sing demen sapa kullu fardin ing mali nafsi kanggo awak dhewe ne kullu fardin, kana mongko ana min wara idzalika saka mburine mengkono-mengkono kabeh mau apa sa'adatul majmu', kebahagiaan keseluruhan. Oh, satu sama lain saling membantu, samu satu sama lain tepos lira, maka kebahagiaan untuk keseluruhan. Wa nuhudul ummah min asra masrati takhaduli lan bangkitnya umat min asratin takhaduli saking keplesete kesia-siaan takhadul. Ora ana sing bantu barang ngene iki. Mergo sesuatu pasti ada yang nulungi, sing kepleset ana sing nanting. yang tiba ana sing ngedekno masyarakat e koyo ngono mau. Wa tanabbuha min firasil ghaflah. Di samping itu juga wa tanabbuha lan sadare umat gumregae umat min firasil ghaflati saking peturane talompet. Artinya dari kelalaian bangun. Bapak suha min markotil kumul lan bangkit nyatang ini umat min markotil kumul saking panggonan turune kekumelan kemerosotan. Artinya bangkit maju semua. Mergo masyarakate individu-individu masyarakate suka saling tolong menolong. Walaisa ta'awunu qasiran 'alal umuril madiyah, lan ora ana apa ta'awunu saling tolong menolong iku qasiran terbatas 'alal umuril madiyah ngatasé perkara-perkara sing bangsa materi tok fahasbu mongko tok hasbu. Bal huwa amun samilun balik huwa utawi ta'awun iku amun nyumrambai samilun tur mencakup lil umuril maknawiyati marang perkara-perkara sing bangsa moral aidon halemane. Bahkan bahwa utawi ta'awun fiha ing dalem umuril maknawiyah iku akad lebih dikukuhkan minhu tinimbangane ta'awun fi ghairiha ing dalem liyane umuril maknawiyah. Justru dalam urusan-urusan moral itu lebih dibutuhkan ta'awun satu sama lain. Misalnya in ra'aita ha'iran fi amri, lamun ningali sira ha'iran wong sing bingung fi amri ing dalam perkarane wong, fa'inhu mongko bantu sira ing ha'il bisa kibi fikrika kelawan ketajaman pemikiranmu. Wa audih lan jelasno sira lahu marang khair tariqa rusti ing dalan benere khair. Kadang-kadang kan ana wong iku bingung karepe dhewe. Iki piye ya, Kang? Iki kok salah ya pelik aku iki. Ana apa ana? Iya, aku iku seneng karo ndekne iku. Tapi wong tuane gak setuju ya. Terus bingung. Lah, kowe duwe pikiran yang cerdik yang ya kowe bantu. Itu sing nolongi. Ya ngene ta, anak-anak pendekatan sik wong tuane jebek bocahe sik wong tuane iku. Bolak-balik mbok traktir njajan ngono sesera. Ya kowe ora ngetokno apikmu, ngetokno apikmu ning ngene bocahe ora ngetokno apik karo wong tuane ya ngerti apike anu iku mbantu. Terus satu saat kowe sumpek juga mikir golek ana wong sing nulungi. Ini moral bukan materi ya. Nah, ini saling tolong menolong. Ngono wong sing iki aku mas. Janji ndelok televisi kok sih aku ngelu kan ini ngelu aku janji ono mesti apa wong tukaran kok ono moderator bareng ngono iku aku ndelok mesti ngomet aku nek gak ngono iku sinetron sing gak karuan ceritane gak karuan gak barbar melu sirahku. Nah, kue ditakoki ngono ya, nek kue duwe pikiran anu ya ditulungi ya. Nah, saling tolong menolong ini ngelu sakake. Niku takoki. Lah iku TV-ne sapa? Ya TV-ku Kang. Ya. Lembok patene ra iso ngono wong TV-TV mode kuwi. Engko ora. Kowe ora ngelu. Nek ora ya dol pisan. Kowe ku aneh banget kan Kang. Televisi malah nang ngelu kok mbok umat, mbok lumati terus iku mbok ingoni lah opo mbok del wis. Duwe itu kok napa ta opo. Timbangane malah nang ngelu. Mun iku tolong menolong fil umuril maknawiyah. Wa in wajata mahzunan lamun nemu sira mahzunan ing wong sing kesusahan, fakhaffif, mongko ngentengno sira anhu saking mahzun husnahu ing susahe. Bima kelawan barang tulkihi sing metu sira ing ma alaihi ing atase mahzun min durus tasliyati saking pelajaran-pelajaran menghibur ya. Kowe mempelajari cara menghibur orang susah itu, nah, kebetulan kancamu susah, tulungilah. Gimana ya, bagaimana caranya supaya dia bisa terhibur ya, misalnya susah bojone mati misalnya kandhane wis kang wis mati bapakno mbok tangisi ya ora urip meneh. Oh balian kalau sing biyen mbok lamar gak oleh kae ra ora. Dene guyu berarti terhibur ngono. Wa malan barang hibur dengan barang turawihu bilham sing iso ngepenak nabi lan ma alhamma ing kesusahane anhu saking mahzun min kalimat tafrid saking kalimat-kalimat sing memberikan solusi tasun jalan keluar. Ya tak dongakno aja muga-muga kowe entuk genti sing luweh ayu luweh anu ya wis gak apa-apa. Ini kepaten anak ya ngono. Alah bojomu isih enom ae kok ya. Gampang anake gawe neh. Kata tu saria anhu ma'alama ya sehingga terhibur anhu eh. Sehingga membukakan jalan saria sira anhu saking mahzud maing barang alama sing ngeneki ya mabi kelawan mahzun bayane min hamin nyatane prihatin wa khazanin lan susah. Itu juga termasuk umur maknawiyah. Wa idza alfaita monggo tetkalane nemu sira haidan ing wong sing apa jenenge menggok ansabilil huda saking dalan sing bener saat jalan pitudo salikan tor ngambah torikor roda yang jalan sing elek sing ora bener taihan tor bingung fima fawizil ama ing dalem padang padang kalau bolak-balik tak kandak nem mafawiz itu jama'i mafaza tempat padang luas yang bingungi gak arah kanan kulon kidul itu. Mulanya dikai mafawizil ama itu lebih-lebih lagi tempat padang yang tidak bisa dilihat cetone ama ini kaya wong wuto sama sekali ora wuto tapi karena gak arah dalan jadi kaya wuto. Nek kowe roh ngono iku wong sing ngono iku fabdzul mongko mencurahkan sira aljuhdae kemampuan muli irsadi kanggo nuduhake wong mau kaidan mau bilinil kalam utawa bilayinil kalam kelawan lembute geneman. Sampean iki kliru kan, sampean nak meneh Jakarta to ya. Ya iki kowe Jakarta iki ngulon. Kowe nek ngetan iki tekan Surabaya kan. Ngono. Bila yenil kalam nek ana wong sing sesat iku ngandani sing alon-alon. Aja terus mbok kuampleng, powok ngono. Goblok ngono. Jakarta kok ngetan bento kowe kuwi. Ya. Malah geblas ya bintul lah ngetan lah ora tekan kowe ora tekan lah ngono ngono ya iku sing alus Memang kadang-kadang bagus saya ini lucu. Mbak sesat tak dipisah-pisahnya dituaboi, digeruduk wong akeh. Sesat. Ya, tambah karu-karuan nanti ini. Mbak sesat itu yang halus. Lubang paling sesat kan Firngon. Ada yang lebih sesat timbangannya Firngon. Iku wae. Nabi Musa mbak Nabi Harun didawi Gusti Allah kenemoni Firngon itu kan ngomong wakula lahu kaulan layinan. Wong loro nemoni kono ngomongi sing halus ya. Ngono kok. Saiki kok prodang-prodang rung sesat ya. Dicaci maki ya tambah ngelundase no. Harus dengan layinil kalam wal mau'idzatil hasanah, dengan mau'idzah sing bagus. Wal ma'rufilan sing bagus minal kauli yang deman carane ngono. Kata tahmilau sehingga nggawa sira hu ing haid mau ala sulukis siratil mustaqim ing atase dalan siratil mustaqim. Wis ora bisa kowe kok ngandani wong dengan cara yang buruk, tidak dengan ma'ruf minal qaul raisa nang raisa. Apa meneh kok ngajak? Ngajak wong kok ambekan mecicil-mecicil nu gelem tapi ya wong. Wong jarene dai ku lak ngajak ora sinau ning gone terminal lho. Calo-calo itu lho, itu nek kepengin roh dakwah sing paling apik ya terminal. Calo-calo itu. Suarane halus ape. Monggo Mas, wis anyar Mas. Full AC. Wonten karaoke ngene nuwun. Lha wong iki tertarik to. Kok terus mbok. Ayo, semalam kok ayo enggak. Jecek bokongmu sisan gak gelem kan. Lha iku ngajak cap apa nih. Itu ngajak apa ngusir wong? Ngajak apa ngusir wong? Dan ini bolono kan mesti. Ya, kita itu prihatin itu. Ada orang kok sesat begitu. Jadi supaya tidak sesat. Lah ya gue prihatin nanti ini toh. Lah kok carane ngono gelem dia bang bang? Gak gelem. Ono carane wong ngajak ono carane. Amar ma'ruf nahi mungkar ono carane. Angger ae. Agel ngaji. Wa tajammul bil khuluqil karim lan pepaes bil khuluqil karimi kelawan pekerti sing mulya. Nek kowe pekertimu mulya, ora usah ngomong blas, pekertimu wis ngajak dhewe, eh? Iku luwih praktis malah. Nek kowe lakumu apik, iku malah ora usah geneman kowe. Moga mlaku mulai wong wong iku cah endi cah apike ngono aku tak anakku tak ben niru ndikne ngono. Ala hadza ing atas iki cara yang seperti ini dengan irsad bilayyinil kalam bil mauidzatil hasanah bil ma'ruf minal qaul tajammul bil khuluq sing al-karim ala hadzat darat ing atase iki perjalanan dalan iki as-salafus salihu utawi ulama salaf sing soleh. Salaf kita yang soleh dulu itu begitu caranya, ora kaya potongane ngono ngono kau gegeten wong wis arep apik dadi gak sida neh gara-gara carane iki. Nek gak misuh mbuh kena apa. Nek gak pecicilan mbuh kena apa. Malaikat era pecicilan aja. Wafi sunnati ta'awun al-mati wal-maknawi. Lan ing dalem sunnai saling tolong menolong al-mati sing bangsa materi wal-maknawi lan sing bangsa moral. Kot salaku teman-teman ngambah ya salafus saleh. Wa ma dharrana lan ora melarati ing kita sekarang ini wa dharral umam qablana lan melarati ing umat-umat sing sadurunge kita apa illa ihmalu hadzal rukni kejaba nglirwakake iki sendi al-istimai sing bangsa kemasyarakatan ar-rakini sing kokoh iki. Ben salafus saleh bagus sekali, masyarakatnya bagus, persatuannya, kemakmurannya, kebahagiaannya, karena mereka melakukan prinsip ta'awun al-maddi wal-maknawi ini dengan baik. Tapi kita dan orang-orang sebelum kita enggak gitu. Do nafsi-nafsi. Faqad istabdalu bi quluban aslab minal jalm. Monggo teman-teman gante ya umam kita dan umam bihi kelawan ta'awun itu mau hadzal ruknul istima'i yang bagus yang kokoh ini digenti kuluban aslab kelawan hati-hati aslab luweh atos timbangane minal jalmat tinimbangane watu item jalmate koral nuati kok atos e ngono embek dulure dhewe padha islame kuasare ngono cuang kembe welek ngono iki nduduhno nek watine watos ngono wa akhlaqon lan genteni la ing akhlak genteni akhlaqon mala in khitatiha qoral kang ora ana keduwe merosote akhlak qararun utawi teleng merosot gak tekan-tekan iku tekan iso endi iki telenge endi merosot nanti mbah tekan iki merosot kok ngono iku kata sora ahaduna sehingga dadi sapa ahaduna salah siji kita lil akhari marang liyane akroban lasiatan kita dengan kita sendiri dadi sapa akaduna salah siji kita lil akhari marang liyane